بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل جلاله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. فيا معشر المسلمون رحمني ورحمكم الله، sesungguhnya di antara karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kaum muslimin, Allah berikan kepada mereka dua hari raya, yang dengan dua hari raya tersebut mereka bergembira, menampakkan syukur mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dan menambah kedekatan mereka dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Dua hari raya yang ada di dalam Islam adalah hari raya yang di dalamnya berisikan ketaatan, ibadah, dan syukur seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Bukan hari raya sebagaimana hari rayanya mereka orang-orang kafir, yang mereka bersuka cita di hari-hari raya tersebut sampai akhirnya mereka melupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan jauh dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Dua hari raya yang ada di dalam Islam, yaitu Idul Fitr, demikian pula Idul Adha, adalah hari raya yang Allah tentukan setelah amalan yang afdal dan mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Hari raya Idul Fitr sebelumnya adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadr yang kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Demikian pula hari raya kita saat ini, yaitu Idul Adha, yang sebelumnya adalah hari-hari yang mulia dan memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Terdapat pada hari ke-10, pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang terdapat hasungan motivasi dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hendaklah seorang muslim dan muslimah memperbanyak amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di hari tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minal ayami al-amalu fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Sesungguhnya tidak ada satu hari pun dari hari-hari yang ada yang ketika seorang hamba melakukan amalan soleh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Demikian pula dari ke-10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, pada tanggal yang ke-10-nya adalah Idul Adha, hari di mana kaum muslimin merayakan hari raya mereka, hari yang Rasulullah alaihi salam menyebutkan sebagai Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang paling besarnya. Karena di hari inilah saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di rumah Allah Azza wa Jalla menjalankan sebagian besar dari amalan-amalan haji mereka tersebut. Fa ya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, demikian pula Al-Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zama al-ayami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yawm an-nahr thumma yawm al-qarr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari yang paling afdal dari hari-hari yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala adalah hari Nahr, hari penyembelihan yang terdapat pada tanggal ke-10 di bulan Dzulhijjah, yang di tanggal tersebut kaum muslimin mereka berkurban menyembelih hewan-hewan ternak mereka sebagai wujud ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa taala rabbul alamin. Kemudian setelahnya adalah yaumul qir, hari al-qir, maksudnya adalah hari di mana kaum muslimin mereka tinggal dan bermalam di Mina, hari yang ke-11 yang jatuh pada tanggal ke-11 di bulan Dzulhijjah adalah hari yang di situ terdapat sekian banyak keutamaan dan fadilah ketaatan di sisi Allah subhanahu wa taala rabbul alamin. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaum Arafah, hari Arafah, wa yaum Nahr, demikian pula hari Nahr, yaitu hari yang terjatuh pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, wa ayyamu Tasyriq, dan hari-hari Tasyriq, yaitu tanggal ke-11, ke-12, demikian pula ke-13 Dzulhijjah, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iduna ahlul Islam, hari rayanya kita kaum muslimin. Wa hadhihi hiya yaum aklin wa syurbin, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kaum muslimin menyantap makanan-makanan mereka dan meminum minuman-minuman mereka, dalam arti kata hari yang di dalamnya berisikan kemuliaan, hari yang di dalamnya berisikan motivasi dari sisi Allah agar seorang muslim menampakkan syukur mereka kepada Allah azza wa jalla, sehingga Allah haramkan seorang untuk berpuasa di hari-hari tersebut. Fa ya masyarul muslimuna rahimani wa rahimakumullah taala, pada hari-hari tasyrik Allah azza wa jalla perintahkan seorang muslim untuk memperbanyak menyebut nama Allah azza wa jalla. Kata Allah tabaraka wa taala, wa dzkurullaha fi ayami ma'lumat, dan hendaklah kalian mengingat Allah azza wa jalla di hari-hari yang sudah ditentukan. Maknanya adalah hari-hari tasyrik, yang mana di hari-hari tersebut mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak menglafadzkan kalimat takbir, tahlil. Mereka mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mereka memuji Allah, mereka bertakbir kepada Allah azza wa jalla. Demikianlah hari-hari raya kaum muslimin, hari-hari tersebut dipenuhi dengan takbir dan tahlil dan tahmid sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Dan di hari ini Allah azza wa jalla mencariatkan amalan yang paling afdal, paling mulia di sisi Allah azza wa jalla, yaitu berkurban, sehingga hari ini dikatakan sebagai hari Nahr, karena di hari tersebut kaum muslimin mereka menyembelih hewan-hewan ternak mereka dalam rangka mentaati perintah Allah. Demikian pula perintah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ya ma'syaral muslimuna rahimani wa rahimakumullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian pula Imam Ibnu Majah rahimahumullah taala, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila ibnu adam yawma an-nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami, sesungguhnya tidak ada amalan yang diamalkan oleh ibnu adam pada hari-hari an-nahr, hari-hari penyembelihan, yang lebih afdal, yang lebih mulia di sisi Allah azza wa jalla dibandingkan mereka mengalirkan darah hewan-hewan kurban mereka, dalam arti kata mereka berkurban di jalan Allah azza wa jalla rabbul alamin. Kemudian Nabi alaihi salam dalam hadis tersebut menyebutkan keutamaannya, wa innahu la yu'ta yaumil qiyamah biqurunha wa asy'ariha wa azlafiha, sesungguhnya seorang yang berkurban di hari tersebut akan datang pada yaumil qiyamah dalam keadaan membawa tanduk-tanduk hewan kurbannya, demikian pula membawa bulu-bulu hewan kurbannya dan kuku-kuku hewan-hewan kurbannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innad damma la yaqa'u min Allah bi makanin qabla ay yaqa'a bil ardi, sesungguhnya darah yang mengucur dari hewan ternak yang dikorbankan oleh seorang hamba sebelum jatuh ke tanah akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Darah tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum darah tersebut bercampur dengan tanah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Fatibu biha nafsan, sehingga menyebabkan orang-orang yang berkorban di hari tersebut akan merasakan ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan jiwa-jiwa mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj, "La yanallahu luhumha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Sesungguhnya bukanlah darah-darah hewan-hewan ternak tersebut, demikian pula daging-dagingnya, yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi yang sampai kepada Allah sehingga ternilai kemuliaan dan pahala yang besar bagi mereka orang-orang yang berkorban di hari-hari kurban adalah ketakwaan mereka kepada Allah, ketundukan mereka di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka rela untuk mengeluarkan harta mereka, rela untuk kemudian berkorban, mengorbankan harta mereka untuk membeli hewan ternak dalam rangka menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla dan meneladani Nabi Ibrahim alaihi assalat wassalam. Fa ya ma'syar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sesungguhnya bila kita melihat pensyariatan penyembelihan hewan kurban ini adalah erat kaitannya dengan sejarah Nabi kita Al-Khalil Ibrahim alaihi assalat wassalam. Seorang nabi yang Allah puji dan Allah sebutkan kisahnya sekian banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Azza wa Jalla puji Ibrahim alaihi assalat wassalam disebabkan karena ketaatannya, kesabarannya dan istiqamahnya di dalam menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Telah disebutkan di dalam Al-Qur'an sekian banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salat wassalam, dimulai ketika beliau alaihi salam sekian lama tidak diberikan anak oleh Allah Azza wa Jalla hingga menua, demikian pula istrinya, demikian halnya hingga satu ketika beliau berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada beliau karunia seorang anak untuk kemudian nantinya diharapkan menjadi orang-orang yang saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rabbul alamin. Kemudian ujian tersebut semakin bertambah ketika Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Ibrahim alaihi salam dengan memberikan seorang putra dari Hajar, Ismail ibni Ibrahim alaihi ma assalat wassalam. Ketika lahirnya Ismail, serang beberapa saat, turunlah perintah Allah Azza wa Jalla kepada Ibrahim untuk membawa ibunya Ismail, demikian pula Ismail alaihi salat wassalam, di lembah yang di sana tidak terdapat air, yang di sana tidak terdapat tanaman, lembah yang kering kerontang, kosong dari tanaman. Namun Ibrahim alaihi salam tunduk di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Beliau mentaati perintah Allah, beliau bawa Hajar, demikian pula Ismail ke tempat tersebut. Sehingga ini menunjukkan bukti ketaatan Ibrahim alaihi salam di dalam menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ujian yang setelahnya Allah turunkan kepada Ibrahim. Allah sebutkan di dalam firman-Nya yang mulia, "Walamma balagha ma'ahu sa'ya." Ketika Ismail alaihi salam telah menginjak usia dewasa, maka Allah Azza wa Jalla menguji Ibrahim dengan memerintahkan kepada Ibrahim alaihi salam melalui mimpinya. Dan mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih putranya Ismail ibn Ibrahim alaihi salam tersebut. Sehingga Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat mimpi. Di mimpi tersebut saya menyembelih dirimu. Ini menunjukkan wahyu dari sisi Allah. Ini menunjukkan perintah Allah Azza wa Jalla kepadaku. "Fanzur madza tara." Maka lihatlah bagaimana pandanganmu, kata Ibrahim alaihi salam. Ibrahim mempertanyakan pertanyaan ini kepada putranya Ismail bukan disebabkan karena ragu di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, bukan disebabkan karena berat hati di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla tersebut, namun ingin melihat sejauh mana keteguhan putranya di dalam tunduk, di dalam melihat ketundukannya di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Kemudian Ismail Allah sebutkan dalam ayat tersebut mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati fa'al ma tu'mar, Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang kamu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya engkau akan menjumpaiku termasuk dari mereka orang-orang yang bersabar. Jawaban yang menyejukkan hati Ibrahim alaihi salam. Jawaban yang menunjukkan bahwasanya Ismail alaihi salam tumbuh berkembang di atas iman dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Kemudian Allah kisahkan pada ayat yang selanjutnya, walamma tallahu walamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah azza wa jalla, dan Ibrahim membaringkan putranya Ismail di atas pelipisnya dalam rangka bersiap untuk menjalankan perintah Allah azza wa jalla tersebut. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada Ibrahim, an saddaqta ru'ya, sungguh wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu tersebut. Kemudian Allah sebutkan, wa fadainahu bidzabhin 'adzim, kami ganti Ismail dengan penyembelihan yang besar sebagai ganti dari sisi Allah azza wa jalla. Demikian pula sebagai syariat yang Allah syariatkan kepada manusia setelahnya untuk mereka berkurban kepada Allah azza wa jalla. Sebagai contoh berkurbannya Ibrahim, beliau rela untuk menyembelih putranya, beliau rela untuk kemudian terpisah dengan anaknya dalam rangka tunduk di dalam menjalankan perintah Allah azza wa jalla, tunduk di dalam menjalankan syariat Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Sehingga Allah sebutkan pujian kepada Ibrahim, kata Allah azza wa jalla, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah, seorang imam yang bisa dijadikan sebagai teladan bagi generasi setelah mereka. Kemudian Allah juga sebutkan qanitan adalah seorang yang qanit, yang senantiasa tunduk dan patuh di dalam menjalankan perintah Allah azza wa jalla, dan beliau adalah seorang yang hanif, yang benar-benar bertauhid kepada Allah, bukan sebagai seorang yang musyrikin. Demikian pula seorang yang benar-benar mensyukuri nikmat karunia Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Dalam kisah ini ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullah ta'ala, menunjukkan kepada kita ketaatan Ibrahim alaihi salam. Beliau lebih mendahulukan perintah Allah dibandingkan mementingkan kepentingan pribadinya. Beliau lebih mendahulukan kecintaan dirinya kepada Allah dibandingkan kecintaan beliau kepada anaknya. Demikian pula putranya sendiri Ismail alaihi assalatu wassalam. Demikian pula di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia ini adalah sebagai tempat yang mana di tempat ini Allah azza wa jalla akan menguji hamba-hambanya. Allah uji masing-masing kita sesuai dengan iman yang dimiliki oleh diri mereka, sebagaimana para nabi-nabi terdahulu Allah azza wa jalla menguji mereka sesuai dengan kadar iman-iman mereka. Yang kalaulah semisal Allah samakan ujian mereka, ujian antara nabi dan umat mereka disamakan oleh Allah azza wa jalla, maka akan menyebabkan ingkarnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana lihat bagaimana Ibrahim alaihi salam rela untuk kemudian berkorban, bahkan mengorbankan putranya, sebagaimana bentuk ketaatan beliau kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Demikian pula di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana mereka memotivasi ayah-ayah mereka ataukah suami mereka untuk tunduk di dalam menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ismail alaihi assalatu wassalam, beliau tidak kemudian membantah Ibrahim, beliau tidak kemudian merengek dan meminta kepada Ibrahim untuk berdoa kepada Allah agar membatalkan wahyunya dan perintahnya. Tapi Ibrahim dengan penuh keimanan membenarkan mimpi dari ayahnya tersebut. Demikian pula lihat bagaimana kesempurnaan iman yang dimiliki oleh Hajar, ibunda dari Ismail alaihi assalatu wassalam, ketika beliau menerima tatkala Ibrahim alaihi salam membawa dirinya dan putranya di lembah tersebut. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, ketika Hajar melihat Ibrahim dalam keadaan beranjak meninggalkan mereka, maka Hajar mengatakan kepada Ibrahim alaihi salam, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan dirimu untuk melakukan perbuatan yang seperti ini? Maka Ibrahim membenarkan perkataan Hajar tersebut, bala dan na'am. Kemudian Hajar mengatakan, idzan wallahi La yudhiya 'anallahu tabaraka ta'ala. Kalau demikian Allah pasti tidak akan menelantarkan kita sebagai bentuk kesempurnaan iman dan ketundukan hajar kepada perintah Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Fa ya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Demikianlah ajaran Islam memotivasi seorang muslim untuk kemudian menanamkan rasa cinta kasih seorang hamba di dalam menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, menanamkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan peringatan kepada keluarga-keluarga mereka dari azab Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Demikian pula di akhir khutbah saya memberikan nasihat dan wasiat kepada mereka kaum nisa, dan tidak jemu-jemunya saya menyampaikan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya kaum wanita akan bisa menjadi mulia di sisi Allah dengan ketakwaan mereka dan iman mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Dan ketahuilah wahai kaum wanita, sesungguhnya Islam telah mengangkat derajat kalian di masa-masa jahiliyah. Bagaimana kaum jahiliyah melakukan kepada kaum wanita-wanita mereka dengan perlakuan yang keji, demikian pula mungkar. Namun ketika datang Islam, Islam mensucikan diri mereka, Islam mengangkat derajat mereka, dan Islam mengatur hak mereka untuk kemudian dijalankan kepada ayah-ayah mereka, untuk kemudian dijalankan oleh suami-suami mereka. Bahkan Islam menunjukkan dengan iman dan ketakwaan mereka akan menyebabkan mereka mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Demikian pula wasiat yang berikutnya, saya nasihatkan kepada kaum wanita untuk kemudian tidak henti-hentinya mereka mentaati suami mereka dalam perkara yang ma'ruf, kemudian senantiasa mengedepankan perintah suami mereka di atas perintah orang-orang selain mereka. Nabi SAW menyebutkan di dalam beberapa hadisnya yang menunjukkan wajibnya seorang wanita untuk berbakti kepada suami mereka dan menjalankan perintah-perintah mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, la yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi. Tidak halal bagi seorang wanita untuk ia berpuasa dalam keadaan suaminya berada di sisinya, kecuali setelah dia mendapatkan izin keriduan dari suaminya tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk mentaati suami lebih didahulukan dibandingkan ketaatan-ketaatan yang lainnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Iza da'ar rajulun mar'ah ila firashihi fa'abat la'anathal malaikatu hatta tusbih. Kata Nabi SAW, apabila seorang suami ia mengajak istrinya untuk datang ke ranjangnya, kemudian ternyata sang wanita ini enggan mentaati perintah suami mereka, kata Nabi SAW, la'anathal malaikah hatta tusbih. Melainkan dengan perbuatan sang wanita ini akan mendatangkan laknat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla hingga waktu paginya. Wali'iyadzubillah. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat yang mulia, fassalihatu qanitat. Wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang qanitat. Ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, makna dari qanitat yakni artinya adalah mudawamah ala ta'ati zawjiha, senantiasa mentaati suami-suami mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dan ketahuilah wahai kaum wanita, sesungguhnya berbaktinya kalian kepada suami-suami kalian dan taatnya kalian kepada suami-suami mereka, suami-suami kalian, adalah sebagai bentuk ketaatan kalian kepada Allah. Demikian pula Rasulnya alaihi salat wassalam. Bahkan di sana tidak ada satu hak yang jauh lebih besar pada diri seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya, melainkan hak yang dimiliki oleh suami-suami mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, kata Nabi SAW, lau kuntu amuru ahadan ayasjuda li ahadin la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Kalaulah semisal saya diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan seorang sujud kepada seorang yang lainnya, dalam keadaan sujud adalah termasuk ibadah yang terbesar dan termulia di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, maka pastilah saya akan memerintahkan seorang wanita untuk ia sujud di hadapan suami-suami mereka, disebabkan karena demikian besar hak yang dimiliki oleh suami-suami mereka tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara hak yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita muslimah kepada suami-suami mereka, di samping mentaati perintah-perintah mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, demikian pula berkhidmat kepada mereka, melayani suami-suami mereka, demikian pula menjalankan arahan-arahan mereka selama arahan-arahan mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah, demikian pula perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan khidmat, demikian pula ketaatan dan pelayanan yang baik yang diwujudkan oleh seorang wanita muslimah kepada suami-suami mereka tidak hanya disyariatkan apabila suami-suami mereka adalah suami-suami yang durhaka, demikian pula menzalimi mereka tidak hanya disyariatkan kepada suami-suami yang taat kepada Allah dan menunaikan hak-hak mereka dengan baik dan benar, bahkan juga disyariatkan bila mana mereka menjumpai suami-suami mereka adalah suami yang zalim, suami-suami yang jahat, suami-suami yang menganiaya hak-hak mereka dan tidak memberikan hak-hak mereka dengan cara yang baik, demikian pula dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana fatwa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, demikian pula penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fananzahu laka ayyatuhas sa'ilah antusina antasbir ala ma talaqi min zawjika min taqsirin. Saya menasihatkan engkau wahai seorang wanita yang bertanya ketika dia mengeluhkan suami-suaminya, ketika dia mengeluhkan suaminya sebagai seorang yang tidak memberikan haknya dengan ma'ruf, Syekh Shalih Al-Fauzan mengingatkan kepada dirinya untuk bersabar terhadap apa yang dia jumpai dari sifat taksir yang dimiliki oleh suaminya. Wa anta bizulima 'alaiki min haqqi zawjiyah, dan dalam engkau wahai seorang wanita untuk terus memberikan hak sebagai seorang istri kepada dirinya. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, fa innal 'aqibata bi idznillah takunu hamidah, karena sesungguhnya akibat yang baik dengan izin Allah azza wa jalla akan menjadi terpuji setelahnya. Kata beliau hafizahullahu ta'ala. Demikian pula Syekh bin Baz, beliau menyebutkan, laqad ahsanti fi sabriki wa tahammuliki 'ala ma hasala min jafa wa su'il khulqi min zawjik, sesungguhnya engkau telah melakukan kebaikan ketika dirimu bersabar di dalam memikul apa yang kau jumpai dari sifat kekakuan, kekasaran dan jeleknya akhlak dari suamimu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa usiki bil mazidi minas sabri wa adami tarkil bait lima fi dhalika insya'allahu fil khair al kathir wal aqibatil hamidah, dan saya memberikan wasiat kepada dirimu untuk kemudian senantiasa bersabar, demikian pula tidak meninggalkan rumah suami-suamimu, karena sesungguhnya dalam perkara yang demikian insyaallah terkandung kebaikan yang banyak, demikian pula akibat yang terpuji berdasarkan firman Allah azza wa jalla, wasbir innal aqibata lil muttaqin, bersabarlah karena sesungguhnya akibat yang baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bisawab, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.